Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajuzu ala janaiza sholatun wahidah. Diperbolehkan melakukan satu kali sholat jenazah untuk beberapa jenazah. Jadi beberapa jenazah itu bisa disolati dengan satu kali sholat. Itu dengan syarat para wali jenazahnya itu rela, ya, para walinya rela. Artinya kalau para wali jenazah ini tidak rela, maka tidak cukup. Dan hukum ini tidak membedakan apakah jenazah yang disolati itu satu jenis kelamin atau berbeda. Jadi ada perempuan, ada laki-laki yang disolati dengan satu sholat itu tidak sama, tidak berbeda, ya. Maksudnya, saya ulangi, kalau ada beberapa jenazah, sebagian laki-laki dan sebagian perempuan, itu juga boleh melakukan satu sholat untuk mereka semua. Dalil dari hukum ini adalah putra dari Sayyidina Ali yang bernama Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Ali memiliki putra yang memiliki putri yang bernama Ummu Kulsum, yang dia beserta putranya meninggal. Jadi Ummu Kulsum memiliki putra yang bernama Zaid, ya. Ummu Kulsum memiliki putra yang bernama Zaid. Keduanya meninggal, dan Ummu Kulsum ini adalah istri dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab itu pernah menjadi menantu dari Sayyidina Ali, karena Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulsum yang merupakan putri dari Sayyidina Ali. Jadi Ummu Kulsum dan putranya meninggal dunia, kemudian Sayyidina Ali mensolatinya satu kali. Jadi mensolati satu kali untuk dua orang sekaligus. Dan letak jenazahnya itu yang anak kecil diletakkan di samping imam, ya. Anak kecil diletakkan di samping imam, yang ibunya diletakkan di depan imam. Kemudian ada juga satu pendapat yang mengatakan bahwa yang mensolati putri Sayyidina Ali beserta anaknya itu adalah golongan para sahabat, golongan para pembesar-pembesar sahabat. Jadi tidak hanya Sayyidina Ali, tetapi beberapa orang. Dan mereka mengatakan hadhihi huwa sunnah. Ini adalah sunnah, ya. Ini adalah sunnah, artinya syariah. Jadi dalil dari kemuliaan ini adalah cerita tadi. Kemudian cerita yang lain adalah Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar mensolati 7 jenazah, yang 7 jenazah itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan. 9, ya, mohon maaf, saya ulangi. Ibnu Umar pernah mensolati 9 jenazah yang di dalamnya sebagian laki-laki dan perempuan. Ibnu Umar menjadikan laki-laki di samping imam dan perempuan di arah kiblat. Jadi yang perempuan diletakkan di depan, yang laki-laki diletakkan di samping. Itu dalil yang kedua. Kemudian alasan kebolehannya, alasan kebolehan mensolati beberapa jenazah dengan satu sholat adalah karena tujuan dari sholat jenazah adalah berdoa, dan mendoakan beberapa orang sekaligus itu mungkin dilakukan. Kemudian ada masalah, yaitu andai kata ada beberapa jenazah yang datang bersamaan, dan mereka jenisnya sama dan keutamaannya sama, maka untuk letak jenazah itu para wali mengundi. Jadi andai kata para wali mereka bersengketa, ya, mereka berbeda pendapat tentang siapakah yang lebih dekat dengan imam, maka mereka diberi undian. Jadi undiannya yang keluar berarti jenazahnya yang lebih dekat dengan imam. Kalau mereka tidak bersengketa, berarti ya silakan saja, siapa yang ingin dekat dengan imam dialah yang didekatkan dengan imam. Jadi saya ulangi, andai kata ada beberapa jenazah yang datang bersamaan, kemudian dia jenazah itu satu jenis kelamin dan keutamaannya sama, lalu para wali berbeda pendapat tentang siapa yang lebih dekat dengan imam, maka aturan fikih adalah wali itu diberi undian. Lalu kalau jenazahnya berbeda jenis kelamin, maka yang lebih dekat dengan imam adalah laki-laki dewasa, kemudian anak kecil, kemudian khunsa, dan yang terakhir perempuan. Jadi urutannya laki-laki dewasa yang pertama, yang kedua anak kecil dewasa, yang ketiga khunsa, yang keempat perempuan. Dan apabila keutamaan mayit berbeda, ada yang lebih utama, ada yang tidak, maka tentunya yang lebih dekat dengan imam adalah yang paling utama. Dan keutamaan mayit itu yang diperhatikan adalah wirai itu maksudnya mayit yang paling menjauhi keharaman, ya. Mayit yang paling menjauhi keharaman di saat hidupnya, dialah yang berhak lebih dekat dengan imam. Kemudian yang dipertimbangkan lagi adalah sifat-sifat yang menjadikan seseorang ingin mensolati mayit, jadi sifat-sifat terpuji, ya. Kemudian yang dipertimbangkan lagi adalah dekatnya mayit dengan rahmat Allah, ya. Dekatnya mayit dengan rahmat Allah. Jadi kalau ada praduga, ada prasangka bahwa mayit itu dekat dengan rahmat Allah, maka dia juga berhak lebih dekat dengan imam. Jadi dalam keutamaan mayit itu tidak membedakan status merdeka ataupun budak, ya. Tidak membedakan status merdeka ataupun budak, semuanya sama. Mengapa sama? Karena status budak itu hilang setelah kematian seseorang. Fayam wisolat ta'alaihim ijmalan. Kalau melakukan satu sholat untuk beberapa jenazah, maka harus niat mensolati semuanya secara umum, ya, secara umum. Jadi misalkan niatnya usolli ala man hadhara min amwatil muslimin. Saya niat mensolati mayat yang hadir dari mayat-mayat orang Islam. Atau niatnya usolli ala man yusolli alaihimul imam. Saya niat mensolati seseorang yang disolati imam, itu juga boleh, ya. Dan apabila menentukan niat kemudian salah, itu justru bisa membatalkan sholat, ya. Justru bisa membatalkan sholat. Contohnya misalkan niat mensolati 10 jenazah, ternyata jenazahnya 11, jadi jenazahnya lebih banyak dari niatnya, maka itu sholatnya tidak sah. Tetapi kalau kurang boleh, ya, kalau jenazahnya lebih sedikit dari niatnya itu boleh. Misalkan niat mensolati 11 jenazah, tapi ternyata jenazahnya hanya 10, itu boleh. Waharuma ta'khiruha anidafni. Haram mengakhirkan sholat dari pemakaman. Jadi dimakamkan dulu, baru disolati, itu hukumnya haram. Jadi orang-orang yang memakamkan itu semuanya berdosa, ya. Kalau memakamkan tanpa disolati terlebih dahulu. Kalau memang yang memakamkan itu rela, ya, rela melakukan, tidak ingkar, itu semuanya berdosa. Karena aturannya adalah mensolati dahulu baru dimakamkan. Balyas kutul fardu bisolati alal kubri. Ya, walaupun ini hukumnya haram, tetapi kefarduan sholat itu gugur bila mensolati mayat yang sudah dimakamkan. Jadi mayat yang belum disolati kemudian dimakamkan, itu pemakamannya haram. Tetapi kalau mensolati di atas pemakaman, itu sholat itu bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Jadi ini bal ini adalah idrob, ya, idrob atau penjelasan hukum yang berbeda dengan sebelumnya. Dan menurut kitab Iyanatul Talibin, yang lebih baik ini tidak menggunakan kata bal, ya, yang lebih baik tidak menggunakan kata bal, tetapi menggunakan wawu. Jadi balnya Kabal ini diganti wawu menurut di Anadu Tolibin. Jadi nanti kalau dirubah jadinya wayas kutul fardu bis sholati ala qabrihi indarata kabat al khurmah wadufina qabla sholati alaihi. Jadi kefarduan sholat itu bisa gugur dengan mensholati mayit yang sudah dimakamkan, dan mereka mendapatkan dosa karena memakamkan jenazah sebelum memandikan. Dan merubahsi di kitab Tufah itu menggunakan merubahsi bila mayit dimakamkan sebelum disolati, maka seluruh orang yang mengetahui itu berdosa. Jadi yang berdosa adalah seluruh orang yang mengetahui, walaupun dia uzur tidak bisa menghalangi hal itu. Mengapa uzur walaupun uzur, dan sholat jenazah itu bisa uzur dengan mensolati mayit yang sudah dimakamkan. Wa tahrumu sholatun wallahu a'lam.